Masuk ke pelajaran siarah. Naam. Baik, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata Syekh, bid'u da'wah, awal mula dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Qala uhiya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bushir sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qata'a al-wahyu muddatan tsumma 'ada ilayhi marratan thaniya ba'da thalathati a'wam. وتسمى هذه الفترة فترة النبوة قبل الرسالة وصار صلى الله عليه وسلم يدعو المقربين منه إلى دين الله تبارك وتعالى. Kata Syekh, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu dan diberitakan berita gembira sebagai nabi dengan diturun dengan yang pertama telah kita simak di pertemuan yang lalu dengan mimpi beliau yang jujur yang pertama kali. Yang kemudian setelah itu dengan Allah Jalla wa'ala turunkan 5 ayat pertama dari surat Al-Halaq kepada beliau secara langsung melalui Jibril alaihissalam dalam gua Hira. Setelah itu terjadi jeda wahyu. Wahyu terputus sekian lama. Setelah itu wahyu kembali turun kepada beliau setelah sebelumnya terputus selama thalathatu a'wam, 3 tahun. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa tidak sampai 2 hingga 3 tahun. Ya. Tapi dia hanya beberapa puluh hari. Ya. Mereka beralasan dengan beberapa riwayat, di antaranya adalah riwayat Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan ma'ruf Ibnu Sa'ad dalam ilmu hadis, dalam riwayatul hadis sekalipun di ahli sirah, tetapi dalam hadis adalah seorang rawi yang tidak bisa diikuti dipegang periwayatannya. Abdullah bin Abbas menyatakan annaha kanat ayyaman. Jeda wahyu setelah turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq itu hanya beberapa hari, tidak sampai tahunan. Dan sebagian ulama menguatkan di antaranya Abu Syabah, Dr. Abu Syabah dalam sirah beliau fi dha'il Qur'an wa sunnah bahwa lamanya hanya 40 hari. Ya. Dan pernyataan bahwa jeda wahyu itu sampai 3 tahun setelah turun 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq ini tidak didasari dalil yang sahih. Yang kedua, secara logika yang ilmiah pun ini tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak diturunkan wahyu kepada beliau sekian lama, 3 tahun berturut-turut panjangnya. Naam, ya. Secara akal pun ini sesuatu yang tidak bisa diterima dan secara dalil pun ini tidak ada riwayat yang sahih. Naam. Tapi yang beliau sebutkan di atas adalah pendapat sebagian ulama sirah. Wa tusamma hadhil fatrah fatratun nubuwah. Masa jeda wahyu ini disebut dengan masa kenabian. Oleh karenanya ada istilah di antara para ulama, nabi itu diangkat menjadi nabi dengan Allah turunkan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Dan beliau diangkat menjadi rasul dengan Allah turunkan beberapa ayat dari awal surat Al-Mudatsir. Nah, jelas? Di masa jeda wahyu tersebut, beliau mengajak orang-orang terdekatnya. Orang-orang terdekat dengan beliau ke dalam Islam. Fakana awwala man aslama 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minan nisa'i Khadijah. Orang yang pertama kali Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan wanita adalah Khadijah. Baik, saya bacakan beberapa faedah terkait keislaman ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi siratin Nabi Al-Ma'mun, ya, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azmi. Al-Azmi termasuk kitab sirah yang paling lengkap yang ditulis di masa sekarang, ya. Walillahilham, saya sempat sudah membeli ini seminggu yang lalu, ada 4 jilid kurang lebih, dan ini termasuk sirah yang paling lengkap yang ditulis di masa ini. Kata beliau, kana awwala man amana bihi sallallahu alaihi wasallam minan nisa bal awwalu man amana bihi alal itlaq zawjuhu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. wanita yang pertama kali beriman kepada Nabi adalah Khadijah. Kemudian beliau tambahkan, bahkan yang pertama kali masuk Islam mengikuti Nabi secara mutlak, belum ada sebelum beliau yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul adalah beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Dari seluruhnya beliau adalah yang pertamanya. Beliau lebih dulu daripada Abu Bakar, daripada Bilal, daripada Ali, daripada Utsman dan yang lain-lainnya. Naam. Qala Ibnu Al-Athir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Al-Athir rahimahullahu taala dalam kitab beliau Asadul Ghabah menyatakan Khadijatu awwalu khalqillahi aslama bi ijma'il muslimin lam yataqaddamha rajulun wala imra'ah. Khadijah adalah makhluk Allah, hamba Allah yang pertama kali Islam menurut kesepakatan kaum muslimin. Belum ada satupun lelaki atau wanita yang mendahului beliau masuk ke dalam Islam. Jadi kalau ada yang bertanya, siapakah orang yang pertama kali masuk Islam secara mutlak yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah Khadijah. Beliau lebih duluan masuk Islam daripada Abu Bakar, daripada Bilal, daripada Ali, ya, daripada putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Dan kisah beliau masuk Islam ya sudah kita simak pada pertemuan yang lalu ya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira setelah menerima 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq yang dibawa oleh Jibril alaihi salam dalam kondisi yang sangat menegangkan dan menakutkan, beliau pulang dalam keadaan ketakutan dan Khadijah radhiyallahu anha ibunda kita menenangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan menghibur beliau. Beliau memotivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan engkau karena engkau adalah orang yang selama ini cinta kebaikan, mengajak kepada kebaikan, menolong orang, membantu orang yang lemah ya dan seterusnya. Wa minal mawali Zaid bin Harithah. Sementara dari budak sahaya adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah nama lengkapnya adalah Zaid bin Harithah bin Syurahbil Abu Usamah. Kunyah beliau Abu Usamah. Wahibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya beliau adalah budak sahaya nya Khadijah radhiyallahu anha, ibunda kita. Setelah itu Khadijah radhiyallahu anha menghadiahkan, memberikan Zaid bin Harithah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi kita menjadi nabi, fatabannah sebelum menjadi nabi ya. Maka Nabi pun menjadikan Zaid bin Harithah sebagai anak angkat beliau sebelum beliau menjadi nabi. Sampai-sampai di masa itu Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad. Ya, bukan lagi Zaid bin Harithah kepada anak ayahnya. Beliau dipanggil Zaid bin Muhammad. Walam yazal kadzalik. Beliau selalu dipanggil Zaid bin Muhammad sampai Allah Jalla wa Ala, sehingga Allah Jalla wa Ala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat kelima. Ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah, binkanlah setiap orang itu kepada ayahnya. Itu lebih adil di sisi Allah. Zaid berarti ayahnya adalah Harithah, berarti Zaid bin Harithah bukan Zaid bin Muhammad. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Kalau memang kalian tidak kenal nama ayah anak angkat kalian, maka panggil saja dia sebagai saudara kalian dalam seagama atau sebagai budak sahaya kalian. Zaid bin Harithah ini termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hijrah dan menyaksikan perang Badar serta perang-perang lainnya setelah Badar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Jalla wa Ala ila an ba'athahu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a 8 illa hijra amiran ala jaysh Mu'tah. Dan beliau pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai komandan perang melawan Romawi pada tahun 8 Hijriah. Falaqu ar-Rum hunalik fi jam'in 'azim fi ma'rikat Mu'tah. Kaum muslimin, pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah untuk melawan Romawi dengan jumlah pasukan tentara Romawi yang cukup besar. Beliau mati syahid dalam peperangan tersebut. Dan beliau berumur 55 tahun. Lihat jamaah. beliau diangkat sebagai komandan perang dalam keadaan beliau sudah berumur 55 tahun. Oleh karenanya para ulama menyatakan umur boleh sudah tua, tapi semangat beribadah kepada Allah jangan sampai ikut tua. Nah, beliau salah satu komandan yang diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang tersebut, yang selain beliau adalah Abdullah bin Rawahah, ya, juga Khalid bin Walid. Beliau merupakan budak yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Ada kisah yang sangat menarik tentang beliau ini yang ingin saya bacakan dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun. Kata penulis, wa yuqalu lahu hibbun nabi sallallahu alaihi wasallam, di beliau digelar sebagai buah hati atau cinta nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi athara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala walidihi wa ahlihi. Beliau adalah orang yang lebih memilih nabi sallallahu alaihi wasallam ketimbang ayah dan keluarganya sendiri. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak. وسبب وجوده عند النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي في جامعه وحسنه وابن إسحاق في السيرة. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dihasankan oleh beliau, juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya tentang sebab beliau berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa An Hakim bin Hizam, Hakim bin Hizam ini merupakan ponakan Khadijah, keponakan ibunda kita Khadijah. Karena bapaknya Hakim yaitu Hizam merupakan saudara kandung Khadijah. Ya. Beliau dia dilahirkan di dalam Ka'bah, termasuk tokoh Arab, dan beliau masuk Islam. Masuk Islam pada Amul Fath, di saat Mekah kembali ditakluk oleh kaum muslimin, ya. Di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fath Mekah. Hakim bin Hizam, siapanya nak Khadijah? Akhi David, barakallahu fik. Siapanya Khadijah Hakim bin Hizam? Keponakan ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Qadima min Syam bi Raqiq. Suatu hari beliau pulang dari Syam membawa seorang budak sahaya, dan ini hal yang biasa dilakukan oleh orang Arab di masa itu karena mereka ahli berniaga, tijarah, membelanja ke Syam, kemudian membawa pulang belanja dari Syam ke Mekah, kemudian nanti bawa barang-barang dari Mekah mereka bawa dari Syam, kemudian barang dari Syam mereka bawa pulang ke Mekah, mereka perjualbelikan. Suatu hari ia pulang dari Syam membawa seorang budak sahaya, fihim Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Di dalam budak sahaya yang ia bawa pulang tersebut ada Zaid bin Harithah. Fadakhalat 'alaihi Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian Khadijah bintu Khuwailid datang ke rumahnya menyatakan, kemudian Hakim bin Hizam berkata kepada ibunda kita, ikhtari ayya haula'il ghilman syit. Silakan kamu pilih dari budak-budak saya ini yang kau inginkan. Fahuwa lak. Ya, silakan engkau ambil salah satunya sekehendakmu, pilih yang mana. Fakhtarat Zaidan fa akhadathu. Ibunda kita pun memilih Zaid bin Harithah. Falamma ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam a'jabahu fastauhabahu minha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Zaid bin Haritha. Ketika beliau melihat Zaid bin Haritha, terkagumi dengan Zaid bin Haritha, maka beliau pun memintanya kepada Khadijah, berikan saja untukku. Fa wahabat hulahu. Maka ibunda kita Khadijah pun memberikan Zaid bin Harithah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'taqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabannah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Zaid bin Harithah yang tadinya sebagai budak sahaya, kini menjadi orang yang sudah merdeka, bukan lagi sebagai budak sahaya, bahkan lebih dari itu, wa tabannah, Nabi mengangkatnya sebagai anak angkatnya. Fakana yud'a Zaid bin Muhammad, sehingga beliau dipanggil sebagai Zaid bin Muhammad sebelum turun ayat yang melarang hal ini. Wa dzalika qabla an yuha, dan itu sebelum diturunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tidak bolehnya memanggil seorang anak angkat, membinkan anak angkat kepada ayah angkatnya. Wa kana abuhu Harithah qad jaz'a 'alaihi jaz'an syadidan. Dan bapaknya beliau yang bernama Harithah dalam keadaan sedih dan sangat cemas karena kepergian dan kehilangan Zaid putranya, ya, karena sudah menjadi budak sahaya dari Syam, bayangkan, dibawa pulang oleh Hakim bin Hizam, kemudian menjadi budak sahaya Khadijah, kemudian Khadijah memberikannya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Falamma 'alima anhu bima kata qadimah liyafdiyah, tatkala ayahnya beliau yang bernama Harithah mendengar mengetahui bahwa putranya Zaid berada di kota Mekah, ia pun langsung pergi datang ke Mekah untuk menebusnya. Fadakhala Harithah wa akhu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ayah beliau Harithah dan saudaranya merupakan paman beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya bin Abdullah, ya bin Abdul Muthalib, ya bin Hashim, ya bin sayyidi qaumi, wahai putra Abdullah, wahai anaknya Muttal ibn Abdul Muthalib, wahai anaknya Hashim, wahai anaknya tokoh kaumnya. Beliau sebutkan nama Harithah, menyebutkan nama ayah kakek, ya, dan ayah kakeknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai pemuliaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Antum ahlul haram, kalian adalah orang yang mengurus Masjidil Haram, ya, pengurus Masjidil Haram, wa jiranhu wa inda baiti, tetangganya Masjidil Haram dan berada di sisi rumahnya Allah. Tafukun al-ani, kalian adalah orang-orang yang dikenal mulia, memberikan kemudahan kepada orang yang sedang susah. Wa tut'imun al-asir, kalian adalah orang yang suka memberikan makan kepada tawanan. Jinaka fi binina indak, kami datang untuk meminta putra kami yang berada di sisimu. Famnun alaina, kami berharap engkau merealisasikan harapan kami. Wa ahsin ilaina fi fidai, dan kami berharap engkau berbuat baik kepada kami, mau menerima tebusan kami. Fa inna sanarfa'u laka fil fida, kami akan menebus anak kami yang sedang berada di sisimu. Mendengar demikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, manhu, siapa putra yang kalian maksud, siapa putra kalian? Mereka pun menjawab, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah yang sekarang menjadi anak angkatmu adalah putraku. Berikanlah ia kepada kami, kami akan menembusnya karena kalian adalah orang-orang yang mulia. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaidan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Zaid radhiyallahu anhu. Faqala lah, kemudian Nabi bersabda, in syi'ta fa aqim indi wa in syi'ta fantadiq ma abik, wahai Zaid, silakan engkau memilih aku atau ayahmu. Kalau kamu masih ingin tetap bersamaku sebagai anak angkatku, silakan. Kalau engkau ingin pergi bersama ayahmu juga silakan, tanpa ada tekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berikan pilihan kepada Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Qala Zaid, maka sahabat Zaid menjawab, bal uqimu indak, aku akan tetap berada di sisimu wahai Rasulullah. Wa ma ana billadhi akhtaru alayka ahadan, sungguh aku tidak akan memprioritaskan seseorang atasmu. Anta minni bimakanil abdi wal um, engkau laksana seorang ayah dan seorang ibu bagiku wahai Rasulullah. Mendengar ucapan Zaid bin Harithah ini, maka ayah dan paman beliau marah dan menghardik beliau, menyatakan, wai haq, ya Zaid, atakhtarul ubudiyyata ala al-hurriyah wa ala abika wa ammik wa ahli baitik, engkau lebih senang jadi budak sahaya daripada kemerdekaan, berada di sisi ayahmu, berada di sisi pamanmu dan keluargamu. Engkau lebih memilih dia yang menjadikan engkau sebagai budak sahaya daripada ayahmu sendiri, ibumu sendiri, pamanmu sendiri dan keluargamu sendiri. Faqal, maka Zaid bin Harithah menjawab, na'am, iya, aku lebih memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ayah, ibu, paman dan keluarga kandungku. Kemudian beliau menyebutkan alasan kenapa beliau lebih memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keluarga kandungnya sendiri. Inni qad ra'aytu min hadha ar-rajul shay'a ma ana bil-bi-dhi akhtaru alaihi ahadan abada, karena aku telah melihat sesuatu yang mengagumkan banyak mujizat pada diri orang ini, yaitu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku tidak akan mengutamakan siapapun di atasnya karena apa yang telah aku lihat darinya selama ini aku berada di sisinya. Falam yazal Zaidun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta ba'athahu Allah, sehingga Zaid bin Harithah tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, fasaddaqahu wa aslam. Ketika Nabi menjadi nabi dan menjadi rasul, Zaid bin Harithah pun membenarkan Nabi, beriman kepada Nabi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai muslim dan ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jal, kemudian Allah jalla wa ala menurunkan firman-Nya, ud'uuhum li abaihim, panggillah Zaid, ya, anak-anak angkat kalian itu kepada ayah mereka, dinkan mereka kepada ayah mereka sekalipun mereka berada di dalam asuhan kalian. Maka semenjak itu Zaid yang tadi yang dipanggil Zaid bin Muhammad mulai dipanggil Zaid bin Harithah. Ini menerangkan kepada kita keadilan Islam yang luar biasa. Ini sekilas tentang keislaman sahabat yang mulia Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Dari kisah keislaman beliau ini banyak pelajaran yang dapat kita petik. Di antaranya adalah bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar-benar merealisasikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sungguh salah satu di antara kalian belum beriman sehingga aku lebih ia cintai daripada ayah dan anaknya sendiri serta seluruh manusia. Hadis dalam Sahih Bukhari. Bayangkan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu lebih memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tiada kaitan nasab dengan beliau ketimbang ayah kandungnya, ibu kandungnya, paman kandungnya dan keluarganya semuanya. Kenapa? Apakah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki harta yang berlimpah ruah? Apakah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan beliau dalam kehidupannya tanpa aturan sehingga bisa bermaksiat sesukanya, melampiaskan hawa nafsunya sesukanya? Lah, sama sekali bukan karena nilai-nilai dunia. Beliau mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketimbang ayah, ibu dan keluarga kandungnya karena telah melihat kebaikan-kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluhuran akhlak, kejujuran, kasih sayang, kesetiaan semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dijadikan sebagai nabi dan rasul. Bahkan setelah Nabi menjadi nabi dan rasul pun beliau masih mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjadi budak sahaya yang pertama kali beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang benar-benar merealisasikan firman Allah jalla wa ala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian adalah orang-orang yang lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat sementara akhirat lebih baik daripada dunia. Mereka memahami ayat ini, maka mereka merealisasikannya. Sehingga Zaid bin Harithah lebih memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada anggota keluarga yang tidak beriman, yang tidak berada di atas tauhid. Naam. Sekalipun beliau berada di dalam celaan penindasan kaum syirikin di Mekah karena mengikuti dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang keluhuran akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang anak yang tadinya sebagai budak sahaya istri beliau kemudian menjadi anak angkat beliau lebih memilih beliau daripada ayah, paman, ibu dan keluarga kandungnya yang secara umum yang namanya keluarga kandung lebih menyayangi ya beliau daripada ya, anak mereka ya, ketimbang orang lain. Tetapi Zaid bin Harithah mendapatkan kasih sayang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kasih sayang dari ayah, ibu dan keluarga kandungnya sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Kita bacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum selalu dalam lindungan rahmat hidayah dan inayah, amin ya rabbal alamin. Walaka bimitslih. Ustaz, izin ana bertanya. Ada seorang mencoba istiqomah puasa Senin yang saat itu kebetulan terlewat sahurnya. Lalu di hari yang sama ada undangan menghadiri acara walimatul urus. Apakah boleh ia berpuasa setengah hari, kemudian berbuka saat siangnya kala menghadiri undangan tersebut karena ingin mengamalkan hadis tentang memenuhi undangan? Apakah juga ia tetap mendapatkan fadilah keduanya, Ustaz? Puasa dan memenuhi undangan. Atas ilmu dan jawabannya, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, wa fikum barakallah, walaka bimithlih. Akhil Karim yang bertanya, akhuna Hirin, Allah alamnya, al-akh atau al-ukh, perlu diketahui bahwa yang namanya ibadah puasa itu min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurub syams, dari semenjak terbit fajar as-sadiq hingga tenggelam matahari. Ya. Maka tidak dinamakan puasa jika ketika ia sahur berniat saya hanya puasa sampai zuhur saja, setelah zuhur saya akan memenuhi undangan. Nah, berarti dia tidak merealisasikan nilai ibadah puasa. Karena orang ketika berpuasa niatnya itu dia akan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa atau hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaan puasa yang dari semenjak fajar shadiq hingga terbenam matahari sebagai perasasian ibadah nilai penghambaan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, adapun jika seorang sedang berpuasa kemudian dia mendapatkan undangan, baik itu walimatul urus ataukah yang lainnya, dari sisi menghadiri walimatul urus, maka yang rajih dari pendapat para ulama hukumnya adalah wajib fardu'in atasnya jika telah ditunjukkan kepadanya. Adapun memakan makanan yang ada dalam undangan walimatul urus itu bukanlah sesuatu yang wajib. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW menyatakan, apabila dia sedang berpuasa, falyad'ulah, maka hendaknya dia mengucapkan doa yang baik kepada saudara yang telah mengundangnya ke dalam ke walimatul urus tersebut. Maka lebih afdal agar dia tetap berpuasa. Ya. Karena Nabi SAW menyatakan kalau dia sedang berpuasa hendaknya dia mendoakan kebaikan. Dan dengan dia berpuasa, dia telah merealisasikan perintah Nabi untuk memenuhi undangan seorang muslim yaitu walimatul urus. Pahala menghadiri walimatul urus dia telah mendapatkannya, puasa dia pun masih terjaga. Kecuali kata para ulama, dia ketahui bahwa kalau dia tidak ikut menyantap hidangan yang telah disediakan oleh saudaranya tersebut akan membuat saudaranya itu sedih atau bahkan mungkin marah, maka dalam kondisi yang seperti itu lebih afdal dia berbuka, lebih afdal dia membuka. Apa dalilnya? Ya, di antara dalilnya kata para ulama adalah kisah yang terjadi antara Salman dan Abu Darda radhiyallahu anhuma di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Darda dan Salman didamaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya terjadi perselisihan di antara mereka berdua, mereka didamaikan, maka mereka kembali bersaudara. Maka Salman Al-Farisi mengunjungi sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda pun memberikan hidangan kepada Salman Al-Farisi. Kemudian Abu Darda menyatakan, "Kul, makanlah wahai Salman." Maka Salman Al-Farisi berkata, "Wallahi la akulu hatta ta'kul." Demi Allah, aku tidak akan makan hidangan kamu ini sampai engkau ikut makan bersamaku. Abu Darda menyatakan, "Diriku puas." Akhirnya Abu Darda pun berbuka. Ya. Setelah kejadian tersebut, maka diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan ucapan Salman Al-Farisi yang diantaranya bukan sekedar permintaan beliau kepada Abu Darda untuk berbuka, tapi sebelumnya Salman Al-Farisi memberikan nasihat kepada Abu Darda yang istrinya menyampaikan kepada Salman Al-Farisi bahwa Abu Darda ya luar biasa ibadahnya, sampai terkadang istri merasa terluput dari perhatiannya. Maka Salman Al-Farisi menyampaikan, inna li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan. Keluarga kamu punya hak yang harus kamu tunaikan, dan diri kamu juga punya hak untuk kamu istirahatkan, yang harus kamu tunaikan. Maka setelah diceritakan kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW memuji sikap dan pernyataan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tersebut. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adapun jika dia berbuka karena memang pingin lihat hidangannya, masya Allah, kuah belangang masakan yang enak, ya, secara dosa dia tidak berdosa dan juga tidak diaibkan, karena puasa sunnah, ya, seorang boleh berbuka di tengah hari, walaupun bukan karena suatu kondisi yang mewajibkan dia berbuka. Nah, namun kalau tidak memberatkan, tentunya lebih afdal dia melanjutkannya. Wala tubtilu a'malakum fastabiqul khairat wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Naam. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah pawang hujan termasuk perbuatan syirik? Jazakallahu khairan. Ya, bukan syirik lagi. Ini penentang Allah Subhanahu wa taala. Maksud pawang hujan yang saya pahami adalah dia ingin mencegah hujan, ya kan? Betul? Demikian akhuna David. Akhuna Johan, yang itu maksud? Iya, Ustaz. Nah, berarti dia ingin melawan Allah Subhanallah. Ya? Allah menurunkan hujan, pawang hujan datang ingin mencegahnya gitu, seperti Naruto gitu. Seperti jurus kame-kame gitu. Ingin melawan malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan hujan. La haula wala quwata illa billah. Ini syirik rububiyah, bukan lagi uluhiyah. Yeah. Syirik yang kaum musyrikin, notabene mayoritas kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Karena mereka mengetahui bahwa Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Dan banyak hal-hal yang aneh dan lucu tapi menyedihkan karena ini syirik dalam hal ini, ya. Di sebagian masyarakat ada anggapan agar hujan tidak turun, lemparkan, mohon maaf, celana dalam ke atas loteng. Pernah dengar hal yang seperti ini? Antum, teman-teman di Zoom. Akhi Johan, pernah dengar? Ada, pernah dengar, Ustaz. Ada juga di Jakarta, Tangerang, ya. Ada yang macam-macam, Ustaz. Nah, ya, melempar celana dalam ke atap katanya, supaya enggak turun hujan. Allahul musta'an, ya. Ini syirik dalam rububiyah. Ini. Karena turunnya hujan itu berada di dalam kekuasaan Allah Jalla wa Ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah kemarau dianjurkan oleh Allah untuk melakukan salat al-istisqa, salat minta hujan. Nabi saja minta hujan kepada Allah Jalla wa Ala, menunjukkan bahwa hujan itu berada di tangan Allah Jalla wa Ala. Oleh karena dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh dan bekas hujan masih terlihat dalam Masjid Nabawi, Nabi menyampaikan firman Allah, ayat hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, amana bi 'abdi wa asyraka bi 'abdi atau kama qala, sungguh dari hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku tatkala air hujan turun. Man qala mumtirna bi fadlillah wa bi rahmatihi faqad amana bih. Barang siapa yang berkata kita diberikan hujan dengan rahmat dan keutamaan Allah, maka sungguh dia telah beriman kepadaku. Namun barang siapa yang berkata mutirna bi naw'i kadza wa kadza, barang siapa yang berkata kita diberikan hujan disebabkan posisi bintang ini dan itu, maka sungguh dia telah kafir kepadaku. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Maka memanggil pawang hujan agar mencegah hujan yang akan turun atau yang sedang turun agar enggak berhenti, ini syirik rububiyah yang membatalkan Islam, ya, dan mengekalkan pelakunya di dalam neraka Allah Jalla wa Ala apabila dia tidak bertaubat segera. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan. Fadhal akhi David. Alhamdulillah. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Naam, barakallahu. Pertama ini kita lagi sholat ini. Baik. Rupanya lupa jumlah sholat, jumlah rakaat. Jadi pas kita tambah kemudian kita tambah hanya dan apa kita tambah satu rakaat itu. Lupa kita sholat. Rencana, nah, lupa sholat kemudian. Ya, jumlah rakaat apakah 3 atau 4? Jadi kan sunnahnya bilangan kita genapkan ke 4. Baik. Kalau misalnya. Baik. Dan kemudian kita kan sebelum apa setelah tahiyat kemudian semua mau salam dan sholat apa sujud sahwi. Qadarullah lupa juga pula duluan pula salam. Setelah salam baru dan astagfirullah belum sujud sahwi tadi. Gimana Ustaz? Apakah sudah sujud sahwi setelah sholat itu atau belum lagi? Itu yang pertama Ustaz. Baik, kita jawab yang pertama dulu. Kita jawab yang pertama. Halo? Baik, barakallahu fiik. Ya salat sendirian tentunya ya dalam hal yang seperti ini ya. Kalau dia sebagai makmum tentunya hal yang seperti ini tidak membingungkan. Terkait pertanyaan antum di atas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tentang sujud sahwi, menurut 'amatul ulama dia boleh setelah dan boleh sebelum salam dalam kondisi apapun. Adapun beberapa kondisi yang disebutkan jika penambahan maka hendaknya sujud sahwi setelah salam dan apabila dia lupa sehingga ada yang kurang pada salatnya atau dia ragu yang sifatnya 50-50 maka setelah salam dan apabila ragunya dan ada yang dominan sangkaannya dia ikuti yang dominan sangkaannya maka sebelum salam atau setelahnya itu hanya dari sisi afdholiyahnya saja, dari sisi yang lebih utama saja. Tapi dari sisi boleh maka sujud sahwi boleh dilakukan setelah dan boleh dilakukan sebelum salam dalam bentuk lupa yang manapun dari hal di atas. Ini yang pertama. Yang kedua bahwa apabila seorang lupa dalam sholat berapa rakaat yang telah ia lakukan kemudian antum katakan hendaknya dia ambil yang paling sedikit, yang benar adalah dirinci kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam pembahasan sujud sahwi. Apabila dia ragu sudah berapa rakaat salat yang ia lakukan, kemudian keraguannya tersebut terbagi 50-50, maka hendaknya dia mengikut membangunnya sebagai membangun di atas yang pasti yaitu yang paling sedikit. Ya, yaitu yang paling sedikit. Kemudian setelah itu dia sujud sahwi, boleh sebelum dan boleh setelah salam. Tetapi jika keraguan dia tersebut, berapa rakaat sudah yang sudah ia lakukan dari salatnya tersebut, akan tetapi sebagian sangkaan lebih dominan daripada yang lainnya. Dia ragu, ini rakaat ketiga atau keempat, kedua atau ketiga. Tapi sebagiannya lebih dominan daripada yang lainnya. Sangkaan dia ini rakaan ketiga lebih dominan daripada ini rakaan yang kedua atau sebaliknya, maka dia mengikuti yang dominannya. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam hal ini dalam Bukhari dan Muslim dan juga di luar Bukhari dan Muslim, setelah itu dia boleh sujud sahwi sebelum salam dan boleh setelah salam. Naam, barakallahu fik. Naam, yang kedua? Kedua Ustaz, apa hukumnya kalau kita belanja ya di supermarket? Rupanya dalam supermarket itu ada altar, altar pujaan biasa Cina itu lucu. Apakah boleh kita belanja di situ atau kita cari umpamanya di luar? Baik. Wallahu a'lam bishawab. Wa halallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Innamal ba'i wa anta radhi minkum. Hukum asal jual beli adalah boleh. Adapun si penjual beli penjual barang tersebut dia kufur dan syirik kepada Allah, ini tidak membuat akad jual beli antara kita dengan dia menjadi haram karena ini permasalahan dunia. Bukankah Nabi SAW melakukan akad jual beli dengan kaum Nasara, kaum Yahud dan kaum musyrikin sementara mereka adalah para pelaku syirik ya. Terkadang di antara mereka ada yang pakai jimat di tangannya. Ini kan juga masuk ketika melakukan jual beli, bahkan dia pelaku syirik. Dan tentunya kalau dikatakan mana lebih afdal, ya tidak diragukan lagi membeli barang kaum muslimin itu jauh lebih afdal. Karena dengan itu kita telah membantu mereka untuk dapat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan ekonomi yang mereka miliki. Wallahu ta'ala alam bisawab wal ilmu indallah. Nah, berikut ini ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita yang baru meniti sunnah agar dapat bertahan walaupun di sekeliling kita bertentangan atau terkadang dianggap menyimpang seperti sebutan Wahabi dan sebagainya? Baik ya akhi, barakallahu fiik. Ya akhi Hirin, barakallahu fiik. Allah yahfazak. Thabatana Allah wa iyyaka 'ala sunnah hatta al-mamat. Doa merupakan senjata jitu seorang mukmin. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah kokohkan kita di atas agama Allah Jalla wa'ala. Terlebih lagi kita yang sudah berada di akhir zaman ini. Sungguh ilmu dan amalan yang kita miliki, kalau kita ingin jadikan itu sebagai tempat sebagai bahan untuk istiqamah, sungguh ilmu kita ini sangat dangkal dan amalan kita sangat sedikit. Maka senjata kita yang paling besar, yang paling jitu sebagai sebab utama istiqamah seorang hamba di atas jalan Allah adalah doa. Perbanyaklah doa. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kedua, hendaknya selalu menuntut ilmu agama secara online maupun offline, karena ilmu agama merupakan kunci segala kebaikan. Dengannya kita akan selamat dari segala kejelekan, kejelekan syirik, bid'ah atau maksiat. Nabi SAW bersabda, "Mayuridillahu biha khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan karena ilmu agama akan menuntun kita ke syurga Allah Jalla wa'ala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu biha tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan memudahkan ia menuju syurga Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, akhi Hirin, barakallahu fik, untuk segera beramal setiap kali memiliki kesempatan melakukannya. Jangan menunda-nundanya, karena kita sudah berada di zaman yang sudah penuh dengan fitnah, syirik, bid'ah dan maksiat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitana, qaqiqa'il laili al-muslim yusbihu rajulan mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yumsi wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'ardhi min ad-dunya." Segeralah kalian beramal di zaman yang sudah penuh fitnah. Fitnah tersebut bagaikan potongan-potongan malam yang amat gelap. Di pagi hari ada seorang yang masih beriman, di sore harinya dia sudah kafir. Ada pula yang di sore harinya masih beriman, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir. Dia menjual agamanya dengan secuil dari perkara dunianya, dengan perkara dunianya. Yang berikutnya, agar menjauhi setiap pintu yang dapat menjerumuskan kita ke dalam syirik, bid'ah dan maksiat. Ayat dan hadis yang menerangkan prinsip ini saya kira sesuatu yang dimaklumi. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal qa'imu fiha khairun min al-mashi wal mashi fiha khairun min as-sa'i wa man tasharrafa laha tastashrifu wa man wajada majan aw ma'adan faly'udz bih." Akan bermunculan fitnah demi fitnah, fitnah syirik, bid'ah dan maksiat, fitnah syubhat dan syahwat. Orang yang masih duduk di masa itu, di masa fitnah itu, masih lebih selamat daripada orang yang sudah berdiri. Orang yang masih berdiri masih lebih selamat daripada orang yang sudah berjalan. Orang yang masih baru berjalan masih lebih selamat daripada orang yang sudah lari cepat. Barang siapa yang mendekati suatu fitnah, maka fitnah tersebut akan menyambarnya. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu tempat, ya, atau sesuatu yang dengannya atau di tempat tersebut dia dapat melindungi agamanya, hendaknya dia berlindung dengan atau pada tempat tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id atau Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an yakuna khairu malil muslimin ghanamun yatatabba'u bihi sya'fal jibal wa maqam wa mawaqi'al qatar. Yafirru bidinihi minal fitan." Sungguh akan datang suatu zaman di mana profesi seorang muslim di saat itu paling baik adalah dia mengembala kambing di perbukitan atau ya di gunung-gunung demi menjaga, membawa lari, menyelamatkan agamanya. Ini menerangkan kepada kita pentingnya seorang muslim menjauhi pintu-pintu yang dapat menjerumuskan dirinya ke dalam syirik, bidah dan maksiat, menjauh darinya. Naam. Yang berikutnya barakallahu fik adalah berteman dengan teman yang saleh. Saya kira ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita penting berteman dengan orang yang saleh, berilmu dan mengamalkan ilmunya, dan bahwa dan pengaruh besarnya pengaruh teman duduk sehari-hari itu adalah sesuatu yang sudah dimaklumi bersama. Namun di sini saya ingin ingatkan bahwa sebagian kita ketika diterangkan bahwa teman itu memberi pengaruh yang cukup besar kepada seseorang, yang termenset di pikiran sebagian kita adalah teman dalam dunia nyata. Ya, teman nongkrong sehari-hari, teman di kampus, teman di sekolah, teman di masjid. Ya, ini salah satunya. Tetapi tak kalah pentingnya untuk kita perhatikan di masa kita sekarang ini adalah teman-teman di dunia maya. Jika Anda membuka medsos demi menuntut ilmu agama, belajar dan mengajarkan ilmu agama, jangan sekali-kali meng-add orang yang tidak Anda kenal. Apalagi orang yang sudah Anda kenal selalu mempostingkan syubhat. Ya, setiap buka dinding medsos yang terlihat adalah syubhat-syubhat atau yang terlihat adalah syahwat-syahwat. Sekali dua kali mungkin belum terpengaruh. Tapi kalau apabila setiap hari dia membuka Facebook sebanyak 20-30 kali dan selalu yang terlihat adalah pembahasan seruan kepada syirik, bidah atau maksiat, ya lama kelamaan dia juga akan terbawa. Nah, barakallahu fiik. Allah yang fadak. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semenjak kewafatan Syekh Ali Hasan Al-Halabi, semakin banyak yang berdebat bahwa beliau adalah seorang murji'ah dikarenakan fatwa Lajnah Ad-Da'imah terkait dua kitab karangan beliau. Juga ada ustaz bermanhaj salaf juga tidak merekomendasi untuk mengambil ilmu Syekh Ali Hasan sebagai penuntut ilmu agama. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi hal itu? Jazakallahu khairan. Ya akhi, barakallahu fiik. Yang pertama, adab seorang penuntut ilmu agama dan dari sikap tersebut terlihat dia seorang yang bijak di dalam menuntut ilmu agama ataukah bukan, adalah menanyakan yang paling penting dari hal-hal yang penting. Jelas? Dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak menambahkan imannya, dan andai kata dia pun mengetahuinya, tidak membuat dia bertambah imannya, dan jika dia tidak mengetahuinya, tidak membuat dia berkurang imannya. Bahkan disebutkan bahwa Imam Ahmad pernah ditanya oleh seorang anak kecil, Ya'juj wa Ma'juj itu dari keturunan anak Adam ataukah bukan? Jawaban Imam Ahmad bukan memberikan jawaban kepada pertanyaannya. Justru Imam Ahmad bertanya kepadanya, apa doa masuk masjid? Ini menerangkan kata para ulama, pendidikan dari ulama salaf agar seorang penuntut ilmu agama itu menanyakan hal-hal yang penting dalam urusan agamanya. Nah, terlebih lagi terkait individu seorang syekh atau seorang ustaz. Al-wala' wal-bara' kita itu dibangun di atas tauhid dan di atas as-sunnah. Di atas tauhid dan di atas as-sunnah. Nah, ini jawaban yang pertama, ya. Yang kedua, ya akhi, ya ukhti, Umur Ruqayyah, barakallahu fiik. Anda berada di sebuah negeri yang penuh dengan syirik, bidah dan maksiat. Maka fokuslah dengan ilmu-ilmu agama yang lebih penting dari ini. Ya. Fokuslah belajar ya kitab-kitab akidah, kitab-kitab fikih, bahasa Arab atau ikah yang lainnya. Jauhkan diri dari pembahasan-pembahasan seperti ini yang justru terkadang membawa seorang penuntut ilmu agama kepada perdebatan yang mengandung saling cela-mencela di antara mereka. Dan tiada titik temu dalam hal itu, dan bahkan dalam perdebatan tersebut semua mereka memposisikan dirinya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dunia maya. Ya. Adapun terkait Syekh Ali Hasan, Al-Halabi, saya seorang penuntut ilmu agama yang kecil, yang tentunya tidak punya bahan untuk menilai beliau ini. Tapi yang telah saya ketahui, ada fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah ya, tentang dua kitab beliau tersebut seperti yang dimaklumi. Dan saya belum pernah melihat sampai hari ini ada klarifikasi atau ya, penarikan dari Lajnah Ad-Daimah secara resmi. Dan fatwa tersebut telah dikeluarkan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah secara resmi. Dan tentunya Al-Lajnah Ad-Daimah yang merupakan komite fatwa tetap Saudi Al-Arabiyah adalah ulama-ulama kibar yang tidaklah mengeluarkan suatu fatwa terlebih lagi terkait individu seseorang, melainkan di atas kehati-hatian dan ilmu yang sangat kuat terkait kitab beliau ini. Adapun tentang beliau, yang saya ketahui beliau seorang syekh sunnah. Saya telah bertanya kepada Syekh Adil, Syekh Adil yang diundang oleh salah satu syekh yang diundang ke Indonesia, dan juga pernah ke Makassar dan juga pernah ke Aceh. Ya Syekh, ya saya seorang penuntut ilmu agama, saya tanya. Waktu itu saya menemani beliau dalam satu mobil ketika beliau ke Aceh, dan beliau sekarang dosen atau dekan suatu fakultas di Ibnu Saud Riyadh, dan umurnya di atas 50 tahun ya. Bagaimana menyikapi hal ini? Ya. Waktu itu Syekh Ali Hasan masih hidup ya, sudah 2 tahun atau 1 tahun lebih yang lalu. Kata Syekh, ya, ambil ilmu dari Syekh Ali Hasan, ya, ambil ilmu dari beliau. Ya, adapun kekeliruan-keliruan yang dikritik dari beliau oleh para ulama, maka perhatikan pembahasan itu. Nah, jelas ya. Dan saya ingatkan ya, janganlah menjadikan pembahasan ini sebagai al-wala wal-bara. Ya, sampai-sampai menguji kesalafian, kesunahan seseorang, manhaj seseorang dengan dia mendoakan kebaikan ataukah tidak ya dalam wafat ini. Terkadang ada orang mungkin tidak menulis bela sungkawa karena memang lupa menulis, atau dia merasa sudah ada ustaz-ustaz lainnya yang sudah menulis ya. Sampai-sampai sebagai penuntut ilmu agama mencari tahu Ustaz Fulan mengeluarkan pernyataan bela sungkawa ataukah tidak. Ya akhi, semenjak kapan salafiyah manhajus salaf diikatkan dengan hal yang seperti ini? Nah, apakah dengan tidak memberikan bela sungkawa kepada seseorang syekh yang telah wafat, kita bahas secara umum, berarti dipertanyakan manhajnya? Dari mana kaedah yang seperti ini? Ya, sekalipun orang tersebut terlihat membela akidah, mengajak kepada sunnah, ya, memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah, diragukan manhaj salafnya karena tidak menyebutkan atau tidak mengeluarkan bela sungkawa terhadap seorang syekh yang baru wafat, dari mana kaedah yang seperti ini? Nah, kenapa kita tidak berbaik sangka saja? Mungkin dia telah menulisnya, hanya saja sebagian kita tidak menulisnya. Ya, masuk beberapa WA ke Ana, ya, dan juga melalui teman-teman, Ustaz Farhan punya pernyataan bela sungkawa enggak terhadap wafatnya Syekh Ali Hasan? Ya, yang pertama, apa manfaatnya menanyakan yang seperti ini? Apakah kalau tidak mengeluarkan pernyataan bela sungkawa berarti diragukan kesalafiannya? Hah? Dari mana kaedah yang seperti ini? Ya walillah ilham, kita umumkan kok di fanpage Aceh Tafukul Bidin, di status WA kita menyebutkan bahwa ya, semoga Allah mengampuni dosa beliau, merahmati beliau, dan kita juga ikut bersedih sebagai penuntut ilmu agama ya, yang telah banyak mengambil faedah dari tulisan-tulisan beliau dan ta'liq beliau, bahkan matan Riyadhus Salihin yang saya gunakan untuk menghafal di Yaman dan sampai hari ini adalah Riyadhus Salihin dengan ta'liq beliau rahimahullah rahmatan wasiah ya. Tapi terkadang memang sebagai penuntut ilmu agama baper ya, makanya sengaja saya berikan jawaban seperti ini, dan terkadang jawaban seperti anak ini dipotong oleh sebagian orang, ah berarti enggak bersama Syekh Ali Hasan, atau sebaliknya dipotong, ah berarti begini, ya akhi barakallahu, penuntut ilmu agama itu harus berakal ya, berjalan di atas prinsip as-salaf ya. Jangan membuat sesuatu sebagai landasan dalam beragama yang itu bukan sebagai landasan dalam agama menurut Al-Quran dan As-Sunnah dan manhajus salaf ya. Dan biasanya yang terlalu larut dalam pembahasan seperti ini adalah para penuntut ilmu agama atau yang mereka sibuk berdakwah ya, hanya di medsos ya, terlalu banyak waktunya untuk mengomentar, menanggapi komentar-komentar di kolom komentar ya, dan kurang memahami ilmu agama. Kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, coba antum baca seluruh kitab-kitab tentang biografi ulama hadis, betapa banyak rawi hadis yang dia dipuji oleh sebagian ahli hadis, tetapi dicela oleh sebagian ahli hadis yang lainnya. Jelas? Tetapi mereka tidak saling menguji antara satu sama yang lain. Coba tanya kepada si fulan, bagaimana tentang rawi? Oh, kalau dia berarti memujinya, berarti dia sikat dia, tahdir dia. Atau sebaliknya, pihak ulama yang memuji ya, mengetes murid siapa dia. Coba tanya tentang rawi fulan. Kalau dia mencelanya atau memuji, berarti enggak jelas manhaj. Ya akhisan. Semenjak kapan seperti ini? Ya, kecuali jelas-jelas ya, seorang seperti sekali berimamu Ahmad di masa itu, para ulama menanyakan, coba tanya kepada si fulan, siapa Imam Ahmad, siapa Sufyan bin Uyainah. Ya, kalau dia mencelanya maka ya ini jelas ya. Ya. Atau benar-benar seorang ahlul bid'ah yang penuh dengan penyimpangan dalam bab akidahnya. Ya, yang apabila seorang memujinya menunjukkan dia tidak tahu kepenyimpangannya atau menunjukkan dia sendiri juga menyimpang. Nah, secara kesimpulan, secara nasihat, ini nasihat Ana. Adapun keyakinan dan apa yang Ana ketahui tentang beliau, beliau adalah seorang syekh sunnah yang bisa benar, bisa salah, dan beliau telah dikritik dalam beberapa hal oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Al-Lajnah Ad-Daimah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan tiada yang sempurna dari manusia ini. Ya, banyak ulama dahulu yang mereka imam tapi memiliki beberapa kekeliruan. Bahkan sebagian mereka ada yang jatuh dalam kekeliruan akidah, tetapi karena besarnya jasa dia, jasanya dalam agama ini, kekeliruan akidah yang tersebut dia telah ditutupi oleh kebaikan-kebaikan besar dia yang lainnya. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Barakallahu fiik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.